selamatkanku, pulihkan hidupku, nyata besar kuasamu, layakkan ku menyembahmu. Ajaib sungguh hadiratmu, selalu hadir di dalam doaku, nyata besar kekuatanmu, begitu nyata di hidupku. Terima kasih Yesus buat kasihmu, kau datang hampiri diriku, kau tarik hidupku ke tatamu, penuh kemuliaan kekal. Terima kasih Yesus buat kasihmu, kau datang hampiri diriku, kau tarik hidupku ke tahtamu, penuh kemuliaan kekal. Ajaib sungguh hadiratmu, selalu hadir di dalam doaku, nyata besar kekuatanmu,